para rasulnya dan seterusnya. Maka beriman kepada adanya malaikatullah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara bentuk keimanan seseorang kepada perkara-perkara gaib, karena kita tidak melihat mereka. Dan seorang mukmin meyakini seluruh apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa. Apa saja ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada perkara ghaib. Di sana ada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mampu melihat mereka. Allah Azza wa Jal menciptakan jin dan kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya bisa melihat kalian dari sisi di mana kalian tidak bisa melihat mereka, yaitu kaum jin. Maka demikian pula halnya malaikatullah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah beriman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh Jibril alaihi salam yang datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sosok seorang manusia, dia mengatakan, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang apa yang dimaksud iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan seterusnya. Jadi beriman kepada malaikat termasuk di antara rukun dari rukun-rukun iman yang menyebabkan robohnya keimanan seseorang ketika dia mengingkari salah satu dari rukun-rukun tersebut. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para malaikat mereka adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka demikian pula Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat. Sebelumnya mereka tidak ada. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka. Dalil-dalil menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya manusia. Sebelum diciptakannya Adam sebagai Abul Bashar, ayahnya seluruh manusia, malaikat telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala Allah Azza wa Jal hendak menciptakan Adam, Allah menyampaikan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu Adam alaihi salam. Allah Jalla wa'ala menyampaikan ini kepada para malaikat, menunjukkan bahwa malaikat telah diciptakan terlebih dahulu sebelum Allah Azza wa Jal menciptakan manusia. Malaikatullah, mereka adalah makhluk yang memiliki sifat-sifat khusus yang membedakan mereka dengan makhluk yang lainnya. Seperti di antara sifat para malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah. Para malaikat, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan mereka adalah tasbih. Mereka tidak ada bosan-bosannya, tidak merasakan kelelahan pada saat mereka memuji Allah, pada saat mereka menyanjung Allah Azza wa Jal. Yusabbihuna al-layla wal-nahara la yafturun. Yusabbihuna al-layla wal-nahara. Para malaikat, mereka senantiasa bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala di malam hari, di siang hari. La yafturun, enggak ada futurnya, enggak ada lelah-lelahnya. Kalau kita sebagai manusia, ada saat-saatnya di mana kita kadang merasakan kelelahan, letih ketika melakukan satu ibadah, sehingga ada waktu untuk beristirahat. Namun para malaikat, mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan ketaatan itu menjadi kebiasaan para malaikat alaihimussalam. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. La yafturun, mereka tidak pernah merasa lelah, mereka tidak pernah merasa bosan. Itulah aktivitas para malaikatullah. Tidak ada satupun dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dan jumlah mereka banyak sekali. Jumlah para malaikat itu banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui berapa banyak tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Azza wa Jal. Maka sikap kita adalah beriman, mengimani secara global, secara umum, bahwa di sana ada makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat. Ada yang kita ketahui namanya, ada pula yang kita tidak mengetahui namanya. Malaikat-malaikat yang tidak diketahui nama mereka, kewajiban kita adalah beriman, meyakini bahwa mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang senantiasa taat di dalam menjalankan ibadah. Yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita adalah beriman dengan nama-nama mereka dan tugas-tugas yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti misalnya di antara malaikat yang disebutkan namanya Jibril atau Jibrail, Mikail, Israfil. Tiga malaikat ini, Jibril, Mikail, Israfil, mereka adalah afdalul malaikah, malaikat yang paling afdal. seutama-utama malaikatullah, dan Jibril yang paling afdal dari mereka. Oleh karena itu, di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ketika seseorang mengerjakan salatul lail, pada saat dia membaca doa iftitah, dia mengucapkan Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ini doa yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengerjakan salatul lail. Nah, di dalam doa iftitah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga nama malaikat. Allahumma Rabb Jibril. Ya Allah, Rabbnya Jibril. Wa Mikail wa Israfil. Mengapa disebutkan tiga nama malaikat di dalam doa ini? Kata para ulama, karena ketiga malaikat ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan. Untuk menghidupkan. Masing-masing memiliki tugas menghidupkan. Jibril alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa wahyu yang menghidupkan hati-hati para hamba. Yang menghidupkan hati-hati para hamba, menghidupkan hati mereka dengan iman, dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menjadi kaum mukminin. Mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Azza wa Jal, menghidupkan hati. Itu tugas Jibril alaihi salam. Yang kedua, Mikail. Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hujan, yang merupakan sebab kehidupan makhluknya, manusia, hewan-hewan. Maka mereka menjadi hidup. Demikian pula halnya Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup as-sur, meniup sangkakala, yang salah satu tiupan tersebut adalah untuk membangkitkan manusia, menghidupkan manusia setelah mereka mati pada hari kebangkitan. Itu tugas Israfil. Jadi masing-masing dari tiga malaikat ini itu tugasnya menghidupkan. Kata Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah, tawassala sallallahu alaihi wasallam ila rabbihi birububiyyati Jibril wa Mikail wa Israfil أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan Rab yang disandarkan kepada Jibril, Mikail dan Israfil, agar Allah azza wa jal memberi hidayah kepadanya dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan makhluknya, agar diberi hidayah menuju kepada kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon hidayah kepada Allah, maka kita lebih membutuhkan untuk berdoa dengan doa ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Banyak perselisihan di tengah-tengah umat ini. Terjadi kesesatan, terjadi penyimpangan. Maka kita memohon kepada Allah, ihdini lima ikhtilafa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, berikan aku hidayah dari berbagai macam perselisihan yang terjadi. Tunjuki aku kepada kebenaran dengan izinmu ya Allah. Kata beliau, idh hayatul qalbi bil hidayah. Sebab hidupnya hati itu dengan hidayah. Hati tanpa hidayah dia tidak akan hidup. Dia akan menjadi hidup ketika ada hidayah di dalam hati seseorang. Dan hidayah itu dengan sebab ketika seseorang menerima kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wakkala Allah subhanahu haula'i tsalatsa bil hayah. Di mana Allah azza wajalla telah menugaskan tiga malaikat ini dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Fa Jibril muwakkalun bil wahyi alladhi huwa sababu hayatil qulub. Maka Jibril ditugaskan untuk membawa wahyu, di mana wahyu ini merupakan sebab hidupnya hati-hati para hamba. Wa Mikail bil qadri alladhi huwa sababu hayatil abdan wa sairil hayawan. Dan Mikail ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hujan, yang itu merupakan sebab hidupnya jasad-jasad para hamba dan seluruh hewan-hewan yang lainnya. Wa Israfil bin nafkh fi sur alladhi huwa sababu hayatil alam wa audil arwahi ila ajsadiha. Dan Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup as-sur, meniup sangkakala, yang itu merupakan sebab hidupnya para makhluk setelah mereka dimatikan dan dikembalikannya ruh-ruh kepada jasadnya, kembali bersatu antara ruh dengan jasad. Fattawassulu ilallahi subhanahu bi rububiyyati hadhihi al-arwah al-azimah al-muwakkalati bil hayah wa lahu ta'thirun 'azimun fi husulil matlub wallahu al-musta'an. Maka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rabb dari tiga malaikat ini yang mulia, yang masing-masing diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas yang berkaitan dengan kehidupan, dan ini memiliki pengaruh yang besar untuk meraih apa yang diminta oleh seorang hamba. Jadi ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, ini diantara malaikat yang disebutkan namanya. Demikian pula diantara nama malaikat Malik. Malik yang dikenal sebagai penjaga neraka. Dia pemimpinnya. Jadi para penjaga neraka itu banyak dari kalangan para malaikat. Dia pimpinannya. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Mereka memanggil, wahai Malik, hendaknya Rabbmu menyelesaikan, yakni menghentikan atau menyelamatkan mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil disebutkan nama Malik sebagai salah satu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjaga neraka Jahannam. Waliyadz billah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari Jahannam dan dari siksaannya. Dan mereka-mereka bawahan dari Malik ini itu ada 19 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 'alaiha 19. bahwa terhadap neraka jahannam itu ada 19 para malaikat. Ini tokoh-tokoh dari kalangan para malaikat. Pimpinannya adalah Malik. Jadi Malik pimpinannya, ya entah disebut mudirnya, roisnya gitu, ya kepalanya. Nah di bawahnya itu ada tokoh-tokoh dari kalangan para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka jahannam. Ya, dan jumlah para malaikat yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi jahannam itu banyak sekali. Banyak sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah wa laha 70 alf zimam wa ma'a kulli zimamin 70 alf malak yajurrunaha." Didatangkan jahannam. Ya. Jadi jahannam ini ibaratnya seperti tungku yang besar sekali. Didatangkan neraka jahannam pada hari kiamat itu memiliki 70.000 tali. 70.000 tali, ya, untuk menarik neraka jahannam itu. Dan setiap dari tali yang digunakan untuk menarik neraka jahannam, yang menariknya ada 70.000 malaikat. Jadi talinya itu ada 70.000. Satu tali ada 70.000 malaikat yang narik. Ini malaikat, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki power yang luar biasa. Ya. Memiliki power yang luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disakiti oleh masyarakat Taif pada saat beliau berdakwah ke sana, sampai beliau dilempari, beliau terluka. Datang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi bukit-bukit, gunung-gunung, dan menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila engkau menginginkan, aku akan timpakan bukit ini kepada mereka." Malaikat mengangkat gunung. Ya. Ini yang menarik neraka jahannam. Satu talinya 70.000 malaikat. Antum bisa bayangkan gimana besarnya itu. Ya. Oleh karena itu, setiap kali ada makhluk-makhluk yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam, apa kata malaikat? Hal mim mazid, hal mim mazid. Ada tambahan, terus diisi, terus diisi. Ya. Jadi jangan seorang berpikir, "Wah, selamat dari siksaan." Kenapa? Full malah neraka jahannam. Enggak ada fullnya. Ya. Enggak ada fullnya dengan diisinya para makhluk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka. Jadi, antum bisa bayangkan 70.000 malaikat untuk satu tali. Talinya berjumlah 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 itulah jumlahnya. Hitung berapa? Ya. Hitung sendiri. Ini baru mereka yang mengurusi jahannam. Belum lagi yang lain-lain. Nah. Ada yang ditugaskan untuk menyiksa, alaiha malaikatun qiladun syidadun. Di dalam neraka jahannam itu para malaikat yang kasar, yang keras, ya. Enggak ada rahmat, ya. Ketika menyiksa, ya. Seorang ketika disiksa minta-minta agar dimaafkan oleh malaikat, enggak bisa. Qiladun syidad, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat itu. Karena sesuai dengan kaitannya dengan penyiksaan. Ya. Ada lagi malaikat yang disebut mungkar nakir. Ini kaitannya dengan ketika seseorang memasuki alam barzakh. Setelah meninggalkan dunia, dia memasuki alam kuburnya, alam barzakh. Setelah dia dikuburkan, maka didatangi oleh dua malaikat yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza udkhila al-mayyitu fi qabrihi, atahu malakani aswadani azraqan." يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. Apabila telah dimasukkan mayit itu ke dalam kuburnya, dia pun didatangi oleh dua malaikat yang berwarna hitam dan biru, yang salah satunya disebut munkar, yang satunya lagi disebut an-nakir. Lalu didudukkan hamba ini dan dikatakan kepadanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari fitnatul qabr. Jadi ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, jumlah para malaikat itu banyak sekali. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala dalam suratul Najm, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin. Kam di sini kata para ulama, kam bukan istifhami, ya bukan untuk bertanya. Tapi kam di sini itu maknanya takfiriyah, menunjukkan banyaknya. Menunjukkan banyaknya. Ketika seorang mengatakan kam qalaman indaka, ini bertanya dia, berapa banyak pulpenmu, kam qalaman, sebagai tamyiz, berapa banyak pulpenmu. Dan di sini kam pertanyaan, tapi kalau dia mengatakan kam qalamin indaka di kasrah, itu menunjukkan takfir. Artinya ketika dia melihat seseorang, ini orang banyak betul pulpennya, maka dia mengatakan kepadanya, kam qala min indak, banyak betul pulpenmu. Jadi di antara makna kam takfir, untuk menunjukkan banyaknya sesuatu. Wa kam min malakin fis samawat, berapa banyak, yakni sungguh sangat banyak para malaikat yang ada di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a, tidak memberi manfaat syafaat mereka, karena syafaat itu murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak diperbolehkan untuk memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dan ridha dari Allah Azza wa Jal. Di antara dalil yang menunjukkan begitu banyaknya jumlah para malaikatullah subhanahu wa ta'ala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tentang mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah diberangkatkan ke langit dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Farufi'a li al-baitul ma'mur." Maka diperlihatkan kepadaku al-baitul ma'mur. Kata para ulama, al-baitul ma'mur ini seperti Ka'bah di dunia. Itu Ka'bahnya di atas langit. Yang kalau seandainya ditarik garis lurus dari Ka'bah yang ada di Makkah, ditarik garis lurus terus ke atas, itu akan sampai ke Al-Baitu Al-Ma'mur. Ketika diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Baitul Ma'mur, fasa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril tentang Baitul Ma'mur ini. Kata Jibril, hadzal baitul ma'mur, ini al-baitul ma'mur, yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malak. Yang mengerjakan salat di sekitar Baitul Ma'mur ini ada 70 ribu malaikat. Ini 70 ribu malaikat ini lain lagi dengan yang ditugaskan untuk menarik neraka Jahannam, yang juga 70 ribu untuk satu tali. Setiap hari ada 70 ribu malaikat yang mengerjakan sholat di Baitul Ma'mur. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma 'alaihim. Apabila mereka telah keluar, tidak ada satupun yang kembali lagi. Jadi keesokan harinya datang lagi 70 ribu malaikat yang mengerjakan sholat di situ. Setelah itu keluar, tidak kembali lagi. Besoknya 70 ribu malaikat yang lain lagi. Jadi berapa jumlah para malaikat? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada yang mengetahui betapa banyaknya jumlah tentara-tentara Allah Azza wa Jal kecuali Allah. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang banyaknya jumlah para malaikat di langit. Kata Nabi, attatis sama wa huqqa laha an ta'itta. Langit itu sampai ya, attat. Attat itu ibaratnya seperti kursi, kursi. Saking beratnya orang yang duduk di atasnya itu akan mengeluarkan bunyi. I gitu ya. Keluar gitu ada bunyinya. Itu namanya attat. Langit itu menjadi attat saking beratnya. Karena banyaknya jumlah para malaikat yang berada di atas langit itu. Wa huqqa laha an ta'id, dan wajar apabila langit tersebut ya mengeluarkan bunyi yang menunjukkan beratnya penghuni langit. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'an jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada satu tempat pun ya seukuran empat jari, seukuran empat jari, melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan dahinya dalam keadaan dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap empat jari ada lagi malaikat sujud, ada lagi malaikat sujud, dan begitu seterusnya. Betapa banyak jumlah para malaikatullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib bagi kita adalah mengimani itu semua. Apapun yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang para malaikat dan jumlah mereka, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Sebagaimana kita juga mengimani tentang sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka. Seperti asal penciptaan malaikat berbeda dengan asal penciptaan manusia dan asal penciptaan jin. Para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur, dari cahaya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqa al-jannu min marijin min nar, wa khuliqa ibnu adam mimma wusifa lakum. Para malaikat mereka diciptakan dari cahaya, dan jin diciptakan dari api, sementara anak cucu Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu asal penciptaan manusia Adam alaihissalam dari at-tin, dari tanah yang bercampur air. Maka kita mengimani. Sebagaimana kita juga mengimani bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sayap-sayap. Memiliki sayap-sayap. Allah Azza wa Jalla berfirman, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Azza wa Jalla menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan uli ajnihah, yang mereka memiliki sayap-sayap. Nah, sayap-sayap para malaikat ini berbeda-beda. Ada yang matna, sayapnya dua. Ada yang thulath, ada yang tiga, ada yang rubah, ada yang memiliki empat sayap. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, walahu sittu mi'ati janah, dalam keadaan Jibril memiliki 600 sayap. Bisa dibayangkan? Ya, jangan dibayangkan, tidak bisa. 600 sayap. Nah, yang ketiga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam sebagai sosok makhluk yang besar menutupi ufuk, menutupi wilayah timur. Menutupi wilayah timur. Sebagaimana kita juga mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla memberi kemampuan kepada para malaikat dengan izin Allah untuk melakukan perubahan, melakukan transformasi, ya, berubah dari sosok aslinya menjadi sosok yang lain, seperti menampakkan dirinya dalam sosok seorang manusia, seperti yang mendatangi Maryam alaihissalam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatamatsala laha basharan sawiya, ya, dalam bentuk manusia yang sempurna datang memberitakan kepada Maryam alaihissalam bahwa dia akan mendapatkan seorang anak, yaitu Isa alaihissalam. Demikian pula dalam hadis Jibril, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, kata Umar, "Idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi, shadidu sawadish sha'ri, la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun." Ketika Jibril datang dalam sosok seorang manusia yang sangat putih bajunya, pakaiannya, yang sangat hitam rambutnya. Kalau sangat putih pakaiannya berarti, ya, pakaiannya itu bersih sekali. Rambutnya hitam, tidak berdebu, tidak kusut. Namun tidak terlihat darinya ada bekas perjalanan. Kalau seandainya dia datang dari jauh, kok datangnya dalam kondisi sangat rapi, bersih. Gak nampak ada bekas perjalanan. Orang kalau melakukan perjalanan jauh, ya, coba lihat itu Arab Saudi. Lihat Madinah. Apalagi di musim panas. Kadang-kadang debu, pasir. Melakukan perjalanan yang jauh, ya pasti nampak. Ini gak nampak ada bekas perjalanan jauh. Kalau dia orang yang tinggal di Madinah, kata Umar, la ya'rifuhu minna ahadun, tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang ihsan, tentang ihsan, tentang iman, tentang hari kiamat. Setelah itu dia pun pergi. Pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, hadza Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Maka kita mengimani itu. Kita mengimani itu. Sebagaimana kita juga mengimani bahwa malaikatullah memiliki bentuk dan tubuh yang sangat-sangat besar. Memiliki bentuk yang sangat besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhina li an uhaddithakum an ahadil malaikah wa huwa min hamalatil arsh." Telah diizinkan kepadaku untuk memberitakan kepada kalian tentang kondisi salah satu dari malaikat, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul arasy. Jadi arasy itu ada yang memikulnya dari kalangan para malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada saat itu yang akan memikul arasy Allah Subhanahu wa taala ada 8 malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitakan, diizinkan kepadaku untuk memberitakan kepada kalian tentang salah satu malaikat Allah Azza wa Jal yang ditugaskan oleh Allah untuk memikul arasy. Arasy ini makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada yang mengalahkan kebesaran arasy dari makhluknya. Makhluk terbesar. Bagaimana kondisi malaikat yang memikul arasy ini? Salah satu malaikat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati sana." Antara syahmatu udhun, ini syahmatul udhun, telinga ini, daun telinga. Ya. Bukan berarti ketika saya mengisyaratkan seperti ini, saya seperti malaikat. Contoh saja. Antara daun telinganya malaikat sampai ke pundaknya. Sampai ke pundaknya. Jaraknya, kalau ini jaraknya berapa? Gak nyampe sejengkal. Iya kan? Gak nyampe sejengkal sudah. Dari daun telinga sampai ke pundak. Malaikat ini, antara daun telinga sampai ke pundaknya, jaraknya seseorang melakukan perjalanan 700 tahun. Melakukan perjalanan 700 tahun. 700 tahun itu kalau di dunia ini kira-kira berapa kali muter dia? Ya, 700 tahun. Itu jarak antara daun telinganya sampai ke pundaknya. Lah gimana jasadnya dia? Gimana besarnya malaikat itu? Memikul arasy. Dan malaikat tidak sendiri di dalam memikulnya, ada teman-temannya dari kalangan para malaikat yang lain. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kalau kita mendengarkan berita-berita yang datang dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya malaikat ini, lalu melihat diri kita, siapa sih kita ini? Apa yang disombongkan? Apa yang dibanggakan? Ya, manusia ini terlalu kecil sekali. Terlalu kecil dibandingkan malaikatullah. Apa yang kamu sombongkan? Kalau seandainya engkau memiliki seluruh harta yang ada di muka bumi ini, enggak ada apa-apanya. Ya. Enggak ada apa-apanya. Kita ini lemah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang kondisinya lemah. Wa khuliqal insan dha'ifan. Apa yang dibanggakan? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, wa la tamshi fil ardi marha. Wa la tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya, bandingkan dengan ciptaan malaikat yang begitu besar. Nah, yang memikul arasy, dan arasy itu adalah makhluk yang terbesar. Dari situlah kita mengetahui bahwa Allahu Akbar. Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Sebagaimana kita juga mengimani tentang tugas-tugas para malaikat. Dan secara umum para malaikat itu disebut al-malaika karena mereka berstatus sebagai utusan-utusan Allah. Al-malaikatu itu jamak dari malak. Kata malak, kata para ulama, itu berasal dari kata al-ulukah. Al-ulukah itu maknanya ar-risalah, utusan. Oleh karena itu makna malaikah maknanya adalah rusul. Malaikatullah ay rusulullah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebut para malaikat itu utusan-utusan. Ja'ilil malaikati rusulan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat itu sebagai rusul, sebagai utusan-utusan. Jadi masing-masing memiliki tugas-tugas tersendiri. Ada yang tugasnya mengurusi neraka, ada yang tugasnya mengurusi arasy, ada yang tugasnya beribadah, ada yang tugasnya sholat di Al-Baitul Ma'mur, dan seterusnya. Maka yang wajib bagi kita mengimani apapun yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tugas-tugas para malaikat itu. Di antara tugas-tugas para malaikat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surah Ar-Ra'd, Allah Azza wa Jal berfirman, lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bahwa Allah Azza wa Jal memiliki mu'aqqibat. Yang dimaksud mu'aqqibat yaitu para malaikat yang mereka silih berganti, sip-sipan. Malaikat yang bertugas di malam hari turun, yang bertugas di siang hari naik ke langit. Setelah itu terjadi lagi pergantian. Ya, selesai tugas malaikat di siang hari, mereka naik. Malaikat yang bertugas di malam hari turun. Begitu seterusnya. Pertemuannya ketika sholat subuh dan sholat asar. Itu waktu pergantian sip-sipannya para malaikat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Silih berganti mendatangi kalian, menjaga kalian, wahai manusia. Para malaikat di malam hari dan para malaikat di siang hari. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Lalu mereka itu bertemu, berkumpul pada salat subuh dan salatul asr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Lalu kemudian mereka yang menginap di malam hari sampai salat subuh, selesai salat mereka naik, diganti oleh malaikat yang bertugas di siang hari. Ini mereka disebut mu'aqqibat. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Di hadapannya, di belakangnya, yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga para hamba dari apa yang telah diperintahkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada yang menjaga manusia ini dari malaikat Allah. Menjaga mereka dari musibah yang akan menimpanya atau dari sesuatu. Apabila Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahwa dia telah ditakdirkan untuk terkena musibah tersebut, maka malaikat itu pun melepaskannya, artinya tidak lagi menjaganya, maka dia pun terkena musibah tersebut. Ini di antara tugas para malaikat, menjaga para hamba. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dan ar-ra'du itu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ar-ra'd, apa itu ar-ra'd? Ar-ra'du, ha? Apa itu ar-ra'du? Ha? Guntur. Tak guntur. Mayoritas para ulama tafsir mengatakan Ar-Ra'du itu adalah nama malaikat. Ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur awan. Untuk mengatur awan. Ya. Dan suara yang didengarkan ketika suara itu menggelegar itu adalah tasbihnya malaikatullah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan rasa takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula di antara malaikatullah ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat apapun yang diucapkan, yang dilakukan oleh seorang hamba. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang diucapkan oleh seseorang melainkan di sisinya ada malaikat yang hadir, yang standby siap untuk mencatat apapun yang diucapkan dan dilakukan oleh seorang hamba. Bukan yang dimaksud di dalam ayat ini kata para ulama bahwa raqibun atid itu nama malaikat, bukan. Itu sifatnya. Bahwa sifat malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa hadir dan standby untuk mencatat kapanpun, dimanapun. Ya. Kalau manusia ini disuruh menjaga sesuatu, pasti kadang-kadang ada istirahatnya dia. Ya, suruh menjaga CCTV misalnya. Pasti ada waktu di mana dia tertidur, sehingga dia harus digantikan oleh yang lain, atau dia ada udzur ke belakang toilet, ya. Tapi malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini standby, ya, siap untuk mencatat apapun yang diucapkan oleh seorang hamba. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada lagi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut arwah para hamba yang disebut malakul maut. Yang disebut malakul maut, malaikat maut. Adapun riwayat yang menyebutkan nama malakul maut Izrail, riwayatnya tidak sahih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ini dari berita-berita Israiliyat yang disebutkan di dalam Al-Quran malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Ya, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Demikian pula yang telah kita sebutkan dari tugas Jibril, tugas Mikail dan tugas Israfil. Mereka ini masing-masing memiliki tugas yang mereka emban dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah bermaksiat. Apapun yang ditugaskan pada mereka, mereka siap untuk menjalankan. La ya'sunallah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mulai menyebutkan beberapa ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang menerangkan tentang iman kepada para malaikat. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jal, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhiri wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan, bukanlah ketakwaan itu adalah ketika kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Ke arah timur atau ke arah barat. Ini bukan hakikat dari ketakwaan. Yaitu ketika engkau menghadap kepada satu arah, menghadap kiblat atau menghadap kemanapun, Ketika seseorang dalam keadaan musafir, maka diperbolehkan baginya ketika dia sholat di atas kendaraan menghadap ke arah manapun. Dia naik kendaraan, mobil, pesawat, apapun itu, ya. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dan para sahabatnya mereka mengendarai unta atau keledai atau kuda. Nah, termasuk di antara yang diperbolehkan dan disyariatkan ketika seseorang hendak mengerjakan sholat sunnah, maka dia boleh mengerjakannya di atas kendaraannya, di atas untanya. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sholat sunnah, maka beliau menghadap kemanapun, tidak harus menghadap kiblat. Ini termasuk di antara keringanan-keringanan yang boleh dilakukan ketika seorang mengerjakan sholat sunnah, yang tidak boleh dilakukan ketika seorang sholat wajib. Wa kana la yusalli alaihi al-maktubah. Kata Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Itu kendaraan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendaraan di masa kita apa? Motor, mobil, kereta api, pesawat, monorail dan yang lainnya. Kata para ulama, al-wasail la tughayyirul ahkam. Wasilah, sarana-sarana, walaupun berbeda, itu tidak merubah hukum. Itu tidak merubah hukum. Tidak boleh seorang mengatakan, dulu kan unta, jadi boleh menghadap ke mana saja. Enggak, walaupun kendaraan yang digunakan di zaman modern ini. Itu tidak merubah hukum. Diperbolehkan seseorang menghadap kemanapun ketika dia mengerjakan sholat sunnah. Nah, ketika engkau menghadapkan dirimu ke satu arah, itu bukan hakikat dari ketakwaan, hakikat dari kebaikan. Ada sebagian para ulama juga menyebutkan bahwa ini kaitannya dengan kaum Yahudi dan Nasara ketika itu. Mereka menghadap ke arah tertentu. Yahudi menghadap ke arah timur, Nasara menghadap ke arah barat. Maka Allah Azza wa Jal menurunkan ayat ini bahwa bukan itu hakikat dari ketakwaan. Walakinnal birra, akan tetapi hakikat dari kebaikan dan ketakwaan, man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba dan seterusnya al-ayat. Namun hakikat dari iman itu adalah barang siapa yang menegakkan keimanan ini di dalam hatinya, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada adanya para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para nabi dan rasul. Jadi sekedar amalan zahir tidak cukup, harus ada sesuatu berupa keimanan yang menghunjam ke dalam hati. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ketika mereka sholat, mereka berpuasa, bahkan di antara mereka ada yang ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka ada yang bersedekah, apakah memberi manfaat? Tidak memberi manfaat. Kenapa? Tidak ada keimanan di dalam hatinya. Dia tidak memiliki hakikatul bir, hakikatul iman, hakikatul taqwa. Maka hakikat dari takwa itu adalah yang terdapat di dalam hati seseorang. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya, ke dalam hatinya, beliau mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, yaitu apa yang terdapat di dalam hati seorang hamba. Saya kira ini ma'asyara alaikum rahimahumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.